Nah, jadi bujuk kula Gus dinan urip wis apik lha piye. Kita wong paling bingung jenengan karo omongane wong. Ya mulane aku rapi kan, aku ora pegatan wis apik. Karena niku kula nu kitab mbek bujul wis seneng kitab. Kula urung tau nu kono gelang bujuku regane jutaan, anu kok ora kitab bila-bali. Tukune ya larang, lemarine ya larang. Wah, ijek duwe deblan iku. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali niku riyen tiap khole bapak kula tumbas niku swidak eksemplar. Nggih sing ngaji tak kekno. Bidayatul Hidayah kula tuku lali jumlah. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad kula Wahab nggih gadah kathah, Ihya nu gadah 4 seri, 4. Kula biasanya punya adat kitab tuh beli beberapa cetakan. Takut saya kalau ada salah cetak itu melihat yang lainnya. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad regane 2.800.000. Dinyak mbek bojo kula. Nah iki ra ngarah kelar tuku dobelane perkara ne regane wis kaya setan. Tapi ternyata saya beli pesen di Libanon, ya dapat. Jadi sapa ora di dobelane mergo tuku ning Indonesia mboten enten adanya di Libanon. Ini pesen saking seneng saya sama ilmu. Lha wis ngoter dilawan wong sing takrib kaya nunuk-nunuk. Buka ya kan terus mboten imbang to maksudnya. Makanya kalau menjelaskan sunnah rasul itu yang komprehensif. Sunnah rasul itu macam-macam. Kata swingi kula terangaken. Serbanan itu ya sunnah rasul. Jubane tapi salat sarungan tok ampek dicangcut ning gulu iku ya sunnah rasul ya Nabi pernah melakukan itu. Piye wae di antara sunnah rasul mergo kita kelar tuku. Nek ora kelar tuku ape piye iki? Kata swingi sing kula terangno Jabir niku nate salat ning era tabiin. Niku gawa serban, gawa jubah. Bareng ora dicuwen dalan ning masjid dene salat mau sarongan. Tabiin juanggal. Jadi juanggal njar aku ngene iki ben wong bintu kok kowe roh kabeh. Ya Jabir, ya sahibah Rasulillah, bukankah serbanan itu sunah Nabi? Ya sunah Nabi plus mergo kowe kelar tuku. Tuwa bae. Iku tadi sing kula terangno wingi, Jabir terus nangis. Wong nak mati ku kafane rapet ora, nggih rapet. Cerita Jabir. Zaman Sayyid Hamzah Kapundhut itu ahabun nas ila Rasulillah. Iku kafane ora cukup. Dikemolo ndase ketok sikile, dikemolo sikile ketok sirahe. Saiki kowe nggo pakaian lengkap. Terus sawangane sithik-sithik sunah Rasul. Sunah Rasul iku wong sing nglakoni semua sing tau dilakoni Nabi. Termasuk Nabi pernah salat dalam keadaan takut, pernah salat gak iso wudu, pernah salat dalam tekanan, termasuk pernah salat mau nganggo klambi setung. Paham gitu, terus macam-macam. Ada saiki misalnya sodako sunah rasul, mereka kue kelar. Sodako sunah rasul, termasuk sunah rasul, kue kelaparan nganti ganjil weteng ke wanita. Nubuatan firman wanita. Ujung-ujungnya kita nyebut sunah rasul, saya asik-asik kayak sodako kan gagah, gagah dilem mesti di duit. Saya kue milih sunah rasul di bedak-bedak uang 10 tahun, terus mangan weteng diganjil orang menang-menang. Nek kuwi lakoni sik 13 taun. Lah wong poligami lah ya perlu dikai pertanyaan ono sunah rasul iku bojone akeh. Ya bar bojo pertama mati. Wong roh kabeh Nabi garwane kataku bar Khadijah kapundhut bojek sugeng. Jawab mawon. Kapundhut. Lah saiki misale pertanyaane sing do poligami ngenteni bojo mati apa wis ra kesusu? Apa ora usah ngenteni mati-matinan? Tapi payo wae biasa ya rasa muni sunah sunah rasul. Kau nak kue muni persis. Pertanyaan ni persis nasi. Bujum iki kan mati se. Biasa nak payo. Kenapa payo? Pengen. Nah biar cucu. Lah kenapa kau pengen? Ya mergo di duwe. Mergo ada di duwe hilang kepengen mesti hilang. Tapi rasa sok suci sini sini nopo. Karena ya itu tadi, nanti kalau pertanyaannya Rasulullah itu garwo kata poligami pasca Khadijah apa? Kapundhut. Ya macam-macam. Ya biasa mawon lah, nek ben ngamal ngamal wis piye wae zina ku elek ape rabi ngoten. Dadi jujur. Itu sunah Rasul, jujur sunah Rasul. Lho nggih to Nabi ku ngendikan nikah itu sederhana. Kena apa wong kon nikah? Fa inna wa ghadulil basar wa ahsanu lil far. Piye wae nek isra rasane wong wedok rabi kepengin yo rabi ku njogo sangka zina. Nabi sederhana ngendikane aghdulil basar wa ahsanu lil far. Pokoke butuh rabi ku ben gak nopo. Gak sih. Tapi wong saiki kan berlebihan. Sok soleh soleh dhewe. Oh wayo ngekeno mate Nabi ngene-ngene. Lah masih yo bojo melek yo iso produksi, tapi gak kuat kan nek bojo elek. Lha ya nek tujuane ngekeno-keno umat, cah papat buk rabi panjang kabeh tetep nak produksi wong tapi iso to. Tapi tetep milih sing nopo? Ayo. Wis ora usah berlebihan iki biasa mawon niru nabi kena apa kok nikah ya ahdul lil fasor wa asanu lil farji. Piye wae nikah dadekno ora zina. Menane sing hormat mbek bojomu sing dadekno kowe ora zina. Dadi sing seneng tenan. Lah sing ora zina termasuk sebab melarat. Iku ya termasuk iku kudu syukuri piye wae sebab ora zina iku melarat. Tapi luwih dhuwur meneh duwe dhuwit terus ora zina iku langsung wali. Perkara ini kesempatan kok mergo wong pitu sing yuzilluhum wa fi dzil yaum la dzilla ila dzil ora ana sing ujono mlarat. Sing dilebokno wong lanang ganteng dijak wong wedok ayu ora gelem. Ini syaratnya ora zina dadi wali kudu duwe kesempatan. Tapi ora zina tho ya wis apik tapi orang wali tapi nak di kesempatan ora sida niku wali ini. Padahal di kesempatan wong sugih ta wong mlarat. Wong sugih dadi wong sugih gampang dadi wali. Wong anger ora sida maksiat wali anger ora sida terus pokoke usaha ora sida. Niku gampang dadi napa? Dadi eling-eling dadi kula suwun sing ngaji kula nu ngerti aja nganggep Quran tu datar. Nak Quran nyifati Allah berarti ilmu tertinggi. Mergo ilmu nek disebut balekno hukum makhluk udah dirancu. Ya wong manusa iso mikir. Iku sawangane sing kudu mikir iku manusa nak lemah aneh. Padahal manusa sing iso mikir digawe Allah saking lemah. Tapi nek kowe nyifati Allah wa walati yuhyis kersane Allah ping uripna lemah ya kepen. Tapi ngurupno wit iso ngendikan ya keben ngurupno sapi ya wis ben. Sehingga kowe nek berpikir ngene gak janggal misale mukjizate Nabi Musa ana wong dipateni, gak diketahui pembunuhe. Kan kon nyembelih sapi. Bareng nyembelih sapi terus buntute diketok disabetno sing mati iso tangi. Yo kira usah janggal kan janggale ning ndi? Malah nek jare ulama usul, Nabi Musa cek repote lha apa nyembelih sapi dek wedhus bareng. Apa ngenteni napa? Ngentok butut bareng. Cara Nabi Isa luwih modern rasa ngono-ngono nang mati ditakoki. Cungku sing mateni sapa? Nabi Muhammad luwih modern menen ora usah ayate Allah kekuasaan Allah ngenteni takok wong mati. Lah manuk segoro ora wis akeh pertunjukan. Lha apa takok wong mati bareng malah kesuwen. Lah mulane Nabi Muhammad anggap luwih modern dadi gak ribet. Kula beleni ya Nabi Musa iku cek ribet. Nggo buktekno kekuasaan Allah sapi disembelih. Buntute diketok di sebelah wong sing mati terbunuh ndak diketahui pembunuhe terus tangi terus ngomong sing matine aku iki ribet gak ribet Nabi Isa aja ribet wong mati ditakoki jare nggo nunjukno kekuasaane Allah aja ribet Nabi Muhammad paling gak ribet inna fi khalqis samawati wal ardi wong Allah gawe langit bumi gawe gunung kok ijek golek bukti kekuasaane meneh kowe wedan ta waras lah akhire umate dhewe ora kramat ngene iki perkarane wis wis cukup iku. Lho tenan kula umpama malaikat Jibril teko teng kula kan milih kramat mbek ora, nak pancen kramat nggo ndelok ayate Allah kula milih ora. Isin kula mbek pangeran. Wong ayat wis sakmene iki ya kok iso golek tambah. Wis fa bi ayyi ala rabbikum ana wektu kadzi. Isin. Mulane kula mbek wali terkenal kramat mbek kula, kula cek pede, mesti cek mulya kula ning ngarepe pangeran. Meskipun kula ya ora kramat, kula nate ditantang wali, kula niku roh lho Gus perasaane jan cek roh cek ora tambah kira pangeran. Cerah aja orang guru samu, barang kalau tantang, ini ayo ukuran ini. Ayo pasut-pasutan mantu di wah bukan mantu kalau kesitu tetap. Coba didengar ulama lagi ya jute perawani ya. Jadi eling-eling ya. Terus nak pancen wong mati iso omong bukti bukti ayatnya Allah. Mesti ini luwih dadi bukti alam-alam sing wis ana ya dadi napa bukti. Mergo logikane gampang, manusa iso mikir, manusa kok apa? Lemah. Ya wis berarti lemah ya iso mikir. Artinya misalnya Allah ngersana lemah iso mikir, iso mikir. Kata setengah ayat napa? Sumastawa ilas sama iwehya napa? Tukhonun faqala laha walil ardi tiya tau'an awkarha. Terus napa? Qolata ataina to'in. Terus langit bumi matur ning pangeran Gusti kula siap nurut ambek napa jeneng jenengan. Yuhyi ku muripna sapa Allah wa yumitu lan maringi kabundut sapa Allah taala. Walahu lan iku kedhe Allah sarasan ikhtilaful laili utai sing ngatur sulayane bengi wan nahari lan rino. Bisawati lan ireng wal bayadi lan putih wa ziyadati lan tambah wa nuksoni lan kurang afala ta'kilu nanoto ora podo diakal sira kabeh ora ngenangan sira kabeh sunahu ing tindak lampe Allah taala fata'ataburu namo